bahasa. Adapun iman secara syar'i, wa amma fi syar'i, yang dimaksud dengan al-iman yaitu fahuwa qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalun bil jawarih yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Ini definisi iman secara syar'i. Iman itu qaulun bilisan, diucapkan dengan lisan. Wa'tiqadun bil qalbi, diyakini dengan hati. Wa'amalun bil jawarih, dan diwujudkan dalam bentuk perbuatan ataupun amal oleh anggota tubuh. Yazidu bitta'ah, iman bisa bertambah dengan menunaikan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman itu bisa berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Hal ini diungkapkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala ketika beliau menjelaskan tentang arkanul iman. Beliau mendudukkan pengertian masalah al-iman. Kata beliau, hadza huwal imanu 'inda ahli sunnati wal jamaah. Maka definisi secara syar'i tadi, definisi yang dikemukakan menurut pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, khilafan lil murji'ah, berbeda dengan pemahaman yang dimunculkan oleh kelompok sempalan murji'ah. Alladzina yaqulun, kelompok murji'ah ini berpendapat, al-imanu huwa tasdiqu bil qalbi awit tasdiqu bil qalbi wan nutqi bil lisan faqat. Kelompok murji'ah menyatakan al-iman adalah at-tasdiqu bil qalbi, pembenaran dengan hati, membenarkan dengan hati. Atau at-tasdiqu bil qalbi wan nutqu bil lisan faqat, atau membenarkan dengan hati dan mengucapkan dengan lisan, itu saja. Wala yadkhulul amalu fihi, dan kelompok sempalan murji'ah tidak memasukkan unsur amal di dalam memahami al-iman. Tidak memasukkan unsur amal di dalam masalah atau di dalam memaknai al-iman. Maka kata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, hadza qaulun mardudun, inilah pendapat yang tertolak. Fala budda minal amal, karena iman itu harus menyertakan unsur amal. Wala yakunul insanu mu'minan bidunil amal, maka seseorang tidak akan bisa dikatakan atau disebut dia sebagai seorang mukmin, seorang yang beriman, bidunil amal, tanpa dia melakukan amal, tanpa dia melakukan perbuatan atau amal perbuatan. Hatta walau saddaqa biqalbih, meskipun ia membenarkan sepenuh hatinya. Ia meyakini, membenarkan sepenuh hatinya. Walau nataqa bilisanih, dan meskipun ia mengucapkan masalah keimanan itu dengan lisannya, walam yakum bil amali, namun ia tidak memasukkan faktor amal di dalam masalah keimanan ini, walaysa lahu udrun yamna'uhu minhu, sementara tidak ada uzur, tidak ada uzur, sesuatu yang bisa memaafkan dia sehingga tidak bisa melakukan atau mengamalkan, tidak bisa melakukan ataupun mengamalkannya, tidak ada uzur, tidak bisa ya mencegah itu. Falaisa bimumin, maka ia bukan seorang yang beriman, bukan seorang mukmin. Kenapa demikian? Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala dzakaral imana maqrunan bil amali fi katsirin minal ayat. Mengapa seseorang tidak dikatakan beriman ketika ia tidak memasukkan faktor amal di dalam masalah keimanan? Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang masalah al-iman, menyebutkan tentang masalah keimanan senantiasa atau banyak di dalam ayatnya, diiringi atau diiringkan dengan faktor amal. Walam yaktasir ala zikril imani faqat, dan tidak menyebutkan iman itu hanya semata-mata iman. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat kedua sampai keempat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubihim wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, yaitu orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, bergetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanan yang ada pada diri mereka. Dan kepada Rabb mereka, mereka bertawakal. Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman, alladzina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqa. Orang-orang yang menegakkan salat dan menafkahkan, menginfakkan dari sebagian rizki yang diberikan kepada mereka, ulaika humul mu'minuna haqqa, mereka itu adalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman. Maka di dalam ayat kedua sampai keempat surat Al-Anfal ini digambarkan seorang yang benar-benar beriman, yaitu selain keadaan hatinya, apabila disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya, juga apabila dibacakan ayat-ayatnya dia bertambah imannya, juga ada amalan-amalan lainnya yang sifatnya itu adalah perbuatan anggota tubuh. Apa itu bentuknya? Mereka adalah orang-orang yang menegakkan sholat. Mereka adalah orang-orang yang menafkahkan sebagian harta, sebagian rizki yang dikaruniakan Allah kepada mereka. Ini menunjukkan amal. Menunjukkan amal. Sehingga sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, bahwasannya amal itu senantiasa ataupun banyak di dalam ayat diiringkan bersamaan dengan ungkapan al-iman makrunan bil amal. Iman itu selalu kaitannya dengan amal. Dan di dalam surat Al-Anfal ayat kedua dan keempat ini, kita mendapatkan gambaran bagaimana orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman, atau yang disebutkan di dalam ayat ini, ulaika humul mu'minuna haqqa, mereka itu adalah orang yang beriman dengan benar-benar. Kita lihat di dalam gambaran orang yang beriman dengan benar-benar itu ada unsur amal. Yaitu dalam bentuk menunaikan sholat, dalam bentuk meninfakkan, menafkahkan harta. Ini yang disebutkan di dalam ayat. Kemudian di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-15 juga digambarkan tentang orang-orang yang beriman. Dan iman di sini diiringkan dengan amalan atau dengan amal perbuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ada keraguan dan mereka berjihad dengan harta dan diri atau jiwa mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itu adalah orang-orang yang imannya benar-benar. Jujur imannya. Kita lihat di dalam ayat ini pun digambarkan, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Ini bentuk amal. Ini bentuk amal. Jadi apa yang dinyatakan oleh kelompok sempalan Murji'ah yang tidak memasukkan unsur amal di dalam memahami al-iman, masalah keimanan, itu adalah pendapat yang tertolak. berdasarkan dari sekian banyak ayat di dalam Al-Quran, manakala berbicara tentang al-iman, senantiasa mengiringi dengan bentuk, mengiringi dengan amal. Kemudian kita lihat lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Qala wa fil hadithi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, di dalam hadis sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha'ani tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda tentang masalah al-iman, masalah keimanan, al-imanu bid'u was-sab'una au bid'un was-sittuna syu'batan. Iman itu terdiri dari 70-an atau 60-an cabang. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Cabang yang paling utama yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja. Wa adnaha, dan cabang yang paling rendah, imatatul adza anit tariq, yaitu menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Itu tingkatan atau cabang keimanan yang paling rendah. Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman. Malu itu, malu termasuk cabang dari keimanan. Malu. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, hadzal haditsu fihi annal iman, berdasarkan hadis ini menunjukkan sesungguhnya iman itu terdiri qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Dari hadis tadi disebutkan bahwasannya iman itu tergambar secara jelas adanya unsur qaulun, ucapan. Adanya unsur amalun, perbuatan. Adanya unsur i'tiqadun, keyakinan dalam hati. Kita lihat. Li'annahu qal, karena sungguhnya sabda Nabi SAW yang menyebutkan, afdaluha qawlu la ilaha illallah. Cabang keimanan yang paling utama yaitu qawlu la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah. Hadza qawlun bil lisan. Ini adalah qawlun bil lisan. Mengucapkan dengan lisan. Unsur keimanan. Ada unsur qawlun bil lisan. Yang kedua, di dalam hadis ini disebutkan wa adnaha imatatul adza anit tariq, dan yang paling rendah cabang keimanan itu imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, caranya bagaimana? dipelototin, ada batu di tengah jalan. Minggir. Bisa batu begitu kan? Berarti menyingkirkan ganggu sesuatu yang mengganggu di jalan dengan apa? Dengan tangan kita, dengan tubuh kita, dengan amal perbuatan kita, bukan langsung dengan hati kita bisa minggir ini. Dukun ini. Berarti ada unsur apa di sini? Unsur amal. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wa hadza amalun, dan ini adalah unsur amal. Kalimat hadis yang menyebutkan wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Ini adalah unsur amal. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu termasuk cabang dari keimanan. Wa hadza fil qalbi, dan malu itu tempatnya ada di hati. Namanya saja rasa malu kan? Kalau rasa kan di sini, di dalam qalb. Qala fadalla ala anna al-imana yataqawwanu min hadhihi al-umuri thalathah. Maka dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menunjukkan bahwasannya iman itu terdiri dari tiga perkara. Iman itu terdiri dari tiga perkara. Yaitu apa? Qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Maka dari ayat hadis yang telah dipaparkan tadi, jelaslah bahwasannya unsur iman itu meliputi tiga perkara. Amalun, qaulun, amalun, dan i'tiqadun. Tiga unsur ini. Tidak bisa sebagaimana kelompok sempalan Murji'ah yang cuma cukup di hati. Iman itu cukup bil qalb, di hati. Tidak cukup. Atau dia mengatakan iman itu di hati dan diucapkan dengan lisan saja. Dua unsur itu saja. Sementara unsur amal tidak dimasukkan ke dalam unsur iman. Maka pemahaman yang seperti ini berdasarkan ayat dan hadis pemahaman yang seperti itu jelas tertolak. Kaitannya apa sih membahas unsur iman harus meliputi tiga perkara ini? Relevansinya apa dengan keadaan zaman sekarang? Apa keterkaitannya dengan keadaan zaman sekarang? Definisi iman sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ahlu sunnati wal jamaah, ini menjadi dalil untuk menolak pendapat orang yang mengatakan misalnya tidak perlu pakai jilbab. Yang penting kan hatinya. Pernah menemui perkataan seperti ini? Pernah menemukan perkataan sementara ini, perkataan seperti ini? Tidak perlu pakai jilbab, yang penting hatinya. Itu artinya menafikan apa? Menafikan amal. Kan begitu? Padahal jilbab itu adalah amalan anggota tubuh kita. Jilbab itu tidak ada kaitannya dengan ketakwaan seseorang. Bahaya kan? Artinya kalau orang bertakwa tidak berjilbab, mungkin tidak. Dengan ucapan tadi, mungkin tidak. Dengan ucapan tadi mungkin. Bisa jadi orang itu bertakwa tanpa berjilbab. Ini bahaya. Perkataan, pernyataan seperti ini membahayakan. Kenapa? Karena sudah memasukkan aspek pengertian iman hanya sebatas cukup di hati. Sehingga orang tidak perlu beramal. Sehingga orang tidak perlu berbuat kebajikan, berbuat amalan soleh. Karena sudah cukup hatinya. Ini yang akhirnya akan menjadi aliran kebatinan. Sing penting eling. Kan begitu orang kebatinan. Yang penting eling. Sholat enggak? Enggak, penting eling hatinya. Ingat. Nah, akhirnya tidak sholat. Karena kalau sholat sudah masuk dalam ranah amal. Ini berbahaya. Umat digiring untuk menjadi memiliki atau menjadi pemahamannya yang ke arah kebatinan. Maka kalau kita mengembalikan definisi sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama ahlus sunnati wal jamaah, maka kita akan terang benerang bahwasannya, oh, pernyataan orang ini salah, keliru. Ini terkait dengan al-iman. Karena kita akan, insya Allah akan memasuki pembahasan tentang iman kepada hari akhir. Baik, sampai di sini dulu. Ini sekedar mukaddimah tentang masalah al-iman. Sehingga nanti ketika seorang mukmin mengimani hari akhir, apakah cukup dengan hatinya saja? Ya, saya yakin akan ada hari akhir. Apakah itu? Kan tidak. Dia harus lisannya juga membuktikan, amalannya juga membuktikan. Insya Allah kita lanjutkan ba'da salat maghrib nanti. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.